Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-21. Hadis panjang tentang kisah taubatnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala An Abdullah ibn Ka'b ibn Malik wa kana qa'ida Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yuhaddisu bi hadisihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwati Tabuk qala Ka'b lam atakhallab an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghaira anni qad takhallabtu fi ghazwati Badrin wa lam yu'attab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'a Allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin wa laqad shahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lailatal aqabah hina tawaqqa'na 'alal islam wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badrin wa in kanat Badrun adkara bin nasi minha. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, putranya Ka'ab bin Malik, seorang yang terpercaya siqah dari pembesar para tabi'in. Beliau wafat pada tahun 97 Hijriah. Dan beliau adalah yang biasa menuntun Ka'ab dari kalangan putra-putra beliau ketika Ka'ab sudah buta di usia tuanya. Jadi ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di masa tuanya beliau buta, maka yang menuntun beliau kemana-mana adalah putranya Abdullah bin Ka'ab bin Malik rahimahullah. Beliau menceritakan, aku pernah mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan hadisnya ketika beliau tertinggal dari Rasulullah dalam perang Tabuk. Ketika beliau menyampaikan kisah beliau dalam sebuah hadis yang panjang tentang bagaimana beliau tertinggal dari Rasulullah dalam perang Tabuk, enggak ikut perang Tabuk. Maka berkata Ka'ab, aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah dalam satu peperangan yang Rasulullah adakan sama sekali kecuali dalam perang Tabuk. Selain sesungguhnya aku juga pernah tertinggal dalam perang Badar. Namun tidak ada seorang pun yang dicela karena tertinggal dari perang Badar. Karena Rasulullah itu keluar niatannya itu, Rasulullah dan kaum muslimin itu hanya menginginkan untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy, unta-unta yang membawa barang-barang dagangan mereka ini cegat. bukan tujuan untuk berperang. Sehingga yang tertinggal dalam perang Badar enggak dicela. Hingga Allah pertemukan antara mereka dengan musuh mereka tanpa perjanjian. Terjadilah perang Badar. Rasulullah dan kaum muslimin dalam keadaan enggak siap berperang, sehingga jumlahnya pun sedikit, hanya 300 orang, 300-an orang. Dan sungguh aku telah menyaksikan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam malam Aqabah. Dari Ka'ab bin Malik di antara para sahabat yang membaiat Rasulullah pada malam Aqabah, disebut dengan Bai'ah al-Aqabah. Ketika kami berjanji setia di atas Islam. Dan aku tidak senang kalau seandainya dengan bai'at pada malam Al-Aqabah tersebut diganti dengan menghadiri perang Badar. Karena keutamaan bai'at pada malam Aqabah. Ka'ab bin Malik termasuk yang hadir dalam bai'at Al-Aqabah. Sampai beliau mengatakan, aku enggak lebih senang kalau seandainya bai'at pada malam Aqabah itu kemudian diganti dengan ikut perang dalam perang Badar. Padahal keutamaan perang Badar, para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu sampai dikatakan pada mereka, berbuatlah semau kalian, aku telah mengampuni kalian, kata Allah. Namun bai'at Al-Aqabah juga memiliki keutamaan yang besar. Meskipun perang Badar itu lebih diingat oleh manusia daripada bai'at malam Aqabah. Yang demikian itu karena keutamaan perang Badar. Namun yang tertinggal dalam perang Badar tidak dicela, karena memang Rasulullah keluar tidak untuk berperang, tapi untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy. Maka di awal kisah ini, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ingin menceritakan kisah ketika beliau tertinggal dari perang Tabuk. Dalam keadaan beliau sebenarnya enggak pernah tertinggal dalam peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah selain perang Badar saja. Itu pun siapa yang tertinggal dalam perang Badar itu enggak dicela. Ka'ab senantiasa ikut serta dalam seluruh peperangan Rasulullah selain perang Badar. Qadarullah, ketika Rasulullah persiapan perang Tabuk, maka dalam peperangan ini Ka'ab bin Malik termasuk yang tertinggal, enggak ikut berperang. Dalam perang Badar juga enggak ikut, karena Rasulullah dalam perang Badar beliau keluar itu untuk mencegat unta-unta kafilah dagang orang-orang Quraisy untuk dijadikan ghanimah, harta rampasan perang. Maka itu yang menjadi sebab peperangan antara kedua pasukan di daerah Badar. Rasulullah disebutkan oleh Ka'ab enggak mencela seorang pun dari kaum muslimin, para sahabat beliau yang tertinggal darinya. Karena memang tujuannya sebenarnya tidak untuk berperang. Beda dengan perang Tabuk yang memang Rasulullah pada peristiwa perang Tabuk itu sudah bersiap-siap. Namun meskipun tertinggal dalam perang Badar, Ka'ab bin Malik memiliki keutamaan yang lain. Beliau di antara para sahabat yang ikut menyaksikan Baiatul Aqabah. Sampai beliau kalau seandainya menghadiri Baiatul Aqabah itu ditukar dengan menghadiri Badar, beliau tidak lebih suka. Meskipun perang Badar jauh lebih diingat, dikenang oleh manusia. Adkar bin Nas minha, daripada peristiwa Baiatul Aqabah. Kemudian beliau bercerita, wa kana min khabari hina takhallaqtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghuswati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaqtu anhu fi tilkal ghuswa. Maka di antara beritaku, kisahku, ketika aku tertinggal dari Rasulullah dalam perang Tabuk, maka sesungguhnya aku tidak pernah sama sekali dalam kondisi paling kuat, paling prima secara fisik, kekuatan. Tidak pula kondisi yang paling mudah dari sisi finansial. Ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang tersebut, kecuali beliau ketika dalam persiapan perang Tabuk itu kondisinya paling kuat, dari sisi finansial itu paling mudah, ada rezeki, fisik kuat, tapi qadarullah tertinggal. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghuswa. Demi Allah, kalau sebelumnya aku belum pernah bisa mengumpulkan dua kendaraan sekaligus sama sekali, hingga aku bisa mengumpulkan dua kendaraan untuk perang tersebut, untuk perang Tabuk. Sebenarnya sudah persiapan. Bukan kayak orang-orang munafik yang memang ingin mencari alasan-alasan, berbagai macam alasan-alasan untuk bisa tertinggal. Kamu sebenarnya enggak ingin tertinggal sebenarnya. Kondisinya prima, kuat, ya ada kemudahan, bahkan sudah menyiapkan dua kendaraan yang ini enggak pernah dipersiapkan sebelumnya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuridu ghuswatan ila warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghuswa. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika menginginkan sebuah peperangan kecuali beliau itu menyembunyikannya dengan selainnya. Artinya menutupi rencana beliau, kemudian menampakkan hal lain. Ini bagian dari taktik supaya tidak tercium oleh mata-mata musuh. Seakan-akan tidak persiapan perang dulu, tapi di kalangan intern itu sudah disampaikan sebagai persiapan perang. Namun ditutupi dengan hal lain. Mungkin seakan-akan beliau ingin berdagang atau yang lainnya, atau ingin melakukan sesuatu hal yang lain. Hatta kanat tilkal ghuswa, hingga terjadinya perang tersebut. Fa ghazzaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi harrin shadidin. Maka Rasulullah melakukannya, melakukan peperangan Tabuk itu dalam kondisi cuaca yang sangat terik, sangat panas, kemarau yang sangat panas. Wastaqbala safaran baidan wa mafazan, wastaqbala adadan katsiran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menghadapi perjalanan yang panjang. Menempuh medan darat yang jauh dalam kondisi sedikit air. Dan menghadapi jumlah lawan yang sangat banyak. Fajalla lil muslimin amrohum liya ta'ahabu uhbata ghazwihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menampakkan kepada kaum muslimin urusan mereka, perkara mereka, bahwasanya peperangan yang akan dilakukan ini menempuh jarak yang jauh, menembus padang pasir yang jauh dengan sedikit air karena kondisi cuacanya sangat panas, kemarau panjang. Dijelaskan keadaan mereka agar mereka benar-benar mempersiapkan persiapan peperangan mereka. Fa'ahbarahum biwajhihimul ladzi yuridu. Maka Rasulullah menghabarkan kepada mereka arah tujuan mereka yang diinginkan oleh beliau. Kemana tujuan perang ini? Agar kaum muslimin benar-benar persiapan. Disebutkan beliau keluar itu pas bertepatan hari Kamis. Karena beliau pengin keluar pada hari Kamis. Fa'ahbarohum biwajahihim alladhi yuridu. Mari dikhabarkan arah tujuan mereka yang diinginkan. Wal muslimun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam katsirun. Sementara kaum muslimin, jumlah kaum muslimin bersama Rasulullah pada saat itu jumlahnya besar, banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalika diwan. Karena jumlahnya kaum muslimin yang sangat banyak, maka tidak bisa dikumpulkan nama-nama mereka dalam satu buku catatan tertulis. Ini maksud dengan itu adalah diwan, dalam sebuah diwan. Karena jumlahnya banyak sehingga kalau di absen di buku itu terlalu tambah sulit. Qala Ka'bun faqalla rajulun yuridu ayyata ghayyaba illa dhanna an dhalika sayahfa bihi man lam yanzil fihi wahyun min Allah. Berkata Ka'b. Maka jarang seseorang yang ingin untuk absen kecuali pada waktu itu dia akan menyangka akan samar urusannya meskipun gak hadir, karena jumlahnya kaum muslimin sangat besar sehingga kalau ada yang absen itu gak kelihatan lah, gak tara. Kalau gak ikut perang pasti gak kendara selama enggak turun wahyu dari Allah. Kenapa? Kaum muslimin waktu itu di kota Madinah sudah besar. Sehingga enggak bisa diabsen dengan buku sudah sulit. Sehingga kalau ada orang-orang yang enggak ikut perang itu pasti menyangka enggak ketahuan lah. Selama enggak turun wahyu tentangnya. Wa ghazza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tilkal ghazwata hina tabatis simaru waddilal. Maka Rasulullah melakukan peperangan tersebut ketika buah-buahan itu sudah mulai bagus. Sudah mulai apa? Matang masak. Sudah dekat waktu panennya. Kurma-kurma kan cuaca panas nih, sudah mulai masak. Fa'ana ilaiha as'aru. Maka aku katakan terhadap peperangan sebenarnya aku lebih condong. Ini benar-benar pengen ikut, bukan pengen menghindar. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimun ma'ahu, maka Rasulullah dan kaum muslimin bersama beliau itu sudah persiapan. Wa tafiqtu abdu likai ataha atajahaza ma'ahu, maka aku mulai keluar di pagi hari agar aku juga bisa bersiap-siap bersama beliau. Fa'arji'u walam aldi sayyan, maka aku kok akhirnya kembali dan aku tidak melakukan apapun. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza aradtu. Aku berkata dalam benakku, aku mampu untuk melakukan hal itu jika aku mau. Artinya kalau beliau persiapan ikut berangkat ya mampu. Tapi memang qadarullah, ditakdirkan beliau enggak ikut berangkat. Padahal kak sudah bersiap-siap untuk menyiapkan perbekalannya. Tapi beliau kembali pulang enggak melakukan apapun. Padahal aku mampu untuk menyiapkan diriku dan perbekalanku sudah siap. Dua hewan kendaraan sudah disiapkan, perbekalan sudah disiapkan. Pada waktu itu ada kelapangan rezeki, beliau bukan dalam kondisi kesusahan. Namun ternyata beliau balik dalam benaknya, nantilah, nantilah, nanti. Ini taswib bahaya. Nanti tak nyusul, nanti tak nyusul. Falam yazal yatamadda bi hatta istamara bin nasi al-jid. Maka terus berlangsung keadaanku yang demikian itu ketika manusia sudah melanjutkan kesungguhannya untuk berperang. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu. Maka di waktu subuhnya Rasulullah berangkat pagi-pagi bersama kaum muslimin yang bersama beliau. Walam aqdi min jihasi syai'an, aku pun belum menyiapkan persiapanku sama sekali. Semoga daudu wa faraja'du walam aqdi syai'an, kemudian aku pun keluar pagi-pagi tapi aku kembali lagi akhirnya juga enggak melakukan sesuatu pun. Ini bahaya taswib, karena memang kalau ada seandainya mau menyusul ini ada kesempatan. Semoga nanti aja tak nyusul, nanti aja, nanti aja. Hingga akhirnya benar-benar ketinggalan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. sampai Rasulullah dan para sahabatnya keluar dalam keadaan Ka'ab sebenarnya pengen, ada niatan ingin pergi bersama mereka, itu ada niatan, tapi enggak dilakukan. Kondisinya terus macam itu. Akhirnya terus menerus berlangsung yang demikian itu keadaanku, hingga mereka kaum muslimin sudah berangkat cepat dan telah berlalu peperangan. Fahamam tu'an artahila fa'udrikahum, maka aku, kata Ka'ab, aku sangat pengen aku segera pergi untuk bisa menyusul mereka. Faya laitani fa'altu, duhai kalau seandainya waktu itu aku melakukannya, karena menyesalnya. Semalam yuqaddar dzalika li, namun memang belum ditakdirkan yang demikian itu untukku. Fatafiktu idza kharajtu bin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yahzununi anni la arali uswatan ila rajulan magmusan alaihi bin nifaq au rajulan miman adara Allahu ta'ala minad du'afa. Maka ketika aku keluar di tengah-tengah manusia setelah keluarnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menuju perang Tabuk, maka yang membuatku sedih, kata Ka'ab, sesungguhnya aku tidaklah aku melihat adanya teladan bagiku dari orang-orang yang ketinggalan itu, kecuali orang yang sudah tercela atasnya, tertuduh dengan kemunafikan, sebagai orang-orang munafik yang jelas sudah tertuduh dengan kemunafikan secara jelas, itu yang masih tinggal di kota Madinah, atau seseorang yang memang Allah memberikan udur dari kalangan orang-orang lemah, mungkin orang-orang yang cacat, atau mungkin orang-orang yang fuqara yang gak punya persiapan, memang dari ashabul a'dar, orang-orang yang ada udur. Walam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta balagha Tabuk, dan Rasulullah tidak menyebut-nyebut tentang diriku sampai beliau sampai tiba di daerah Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk, hingga ketika beliau duduk di tengah-tengah para sahabatnya, pasukan perangnya di Tabuk, beliau baru teringat dengan Ka'ab. Mafa'ala Ka'ab bin Malik, kata Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik, mana dia? Faqala rajulun min Bani Salimah, berkatalah seorang laki-laki dari Bani Salimah, disebutkan adalah Abdullah bin Unais As-Silmi. Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadaru fi itfaihi. Wah Rasulullah, yang telah menahannya adalah karena baju mantelnya, karena dia melihat pada dua pundaknya, karena keindahan selendangnya, artinya karena mementingkan dunianya gitu loh. Baju memperhatikan selendangnya saja sehingga enggak ikut keluar. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, maka berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, bisa makulta, jelek sekali apa yang kamu ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, ma'alimna alaihi ila khairan, demi Allah wa ya Rasulullah, kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali hal yang baik. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam terdiam. Fabainahu ala dalika ra'a rajulan mubayyidun yazulu bihi sarab. Tatkala beliau dalam kondisi semacam itu di tengah-tengah sahabatnya, tiba-tiba Beliau melihat seorang laki-laki yang samar-samar, apa kelihatan putih-putih, tenggelam dalam Fata Morgana. Artinya dari jauh ada orang semacam menyusul gitu putih-putih yang ditelan Fata Morgana. Tidak jelas. Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kun Aba Khaisamah. Aku berharap dia itu Abu Khaisamah. Abu Khaisamah Al-Ansari As-Salimi. Namanya Abdullah bin Khaisamah. Termasuk sahabat yang hadir dalam perang Uhud. Fa idza huwa Abu Khaisamah Al-Ansari, ternyata benar dia adalah Abu Khaisamah Al-Ansari, wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'i tamri hinna lamazahul munafiqun, dan dia adalah orang yang dulu pernah bersedekah dengan satu sok kurma ketika diolok-olok oleh orang-orang munafik. Khawatir bila azani wa jazakumullah, karena hadisnya sangat panjang, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kelanjutannya kita baca dalam pertemuan berikutnya. Wallahu alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.